tak mungkin matahari tak bersinar kalau awan tak menutupi. Tak mungkin hidup ini kan bahagia kalau tidak kau di samping. Janganlah kau kecap diriku bagai kumbang mengisap mengut. Janganlah kau anggap diriku bagai bunga yang akan mungkin.